Apa yang telah terjadi, apa yang ku banggakan, kini tinggal cerita. Kau uji aku, sekilas aku rasa tak kuasa, namun ku sadari dan aku mengerti, ku serahkan padamu. Terjadi karena aku yakini tak ada beban tanpa pundak. Kau uji aku karena ku bisa melewatinya. Ini yang terbaik bagi hidupku, semua hanya ujian. Biarkan aku menangis di sepanjang solatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani semua ini. Biarkan aku malah bersimbah rahmat dan ampunannya. Badai pun pasti berlalu menguji imanku, aku serahkan pada Ilahi. Biarkan aku malam menangis di sepanjang solatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani semua ini. Biarkan aku malam bersimbah rahmat dan ampunannya. Badai pun pasti berlalu menguji imanku, aku serahkan padamu.